perempuan. Dan ini menular penyakit ini. Kalaupun ada orang-orang kelainan dilahirkan punya dua kelamin, ada yang kromosom femininnya dominan, itu sedikit sebetulnya. Tapi kenapa tiba-tiba berlipat-lipat banyak zaman sekarang? Karena ada yang menularkan penyakit penyimpangan seksual ini. Dan diciptakan semakin menyimpang, semakin up to date, semakin modern. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi keluarga kita semua. Tapi bisa dibayangkan ya. Udah iman kita tipis, orang tuanya jarang-jarang bentengin iman anaknya. Ilmu orang tuanya juga tipis, apalagi ilmu anaknya. Kira-kira serentan apa ini posisi keluarga? Belum lagi serangan dari luar. Tadi iklan Eagle, I'm in love gitu kan. Nah itu macam-macam promosinya. Yang jelas di sini anak tanpa suami maka bin ibunya. Kalau enggak nanti akan merusak. Maka di dalam Islam anak adopsi enggak boleh bin bapak angkatnya. Harus cari orang tuanya, asal muasalnya. Ya kalau enggak ketemu wali hakim. Wali hakim. Dan tidak boleh menyembunyikan nasab. Misalnya anak terlahir zina, lalu setelah anak terlahir dicarikan suami baru karena yang menghamili tidak tanggung jawab, besarlah anak, anak dewasa, kemudian anak ini perempuan mau menikah, walinya siapa? Kalau disembunyikan, nah masalahnya sejak kecil nggak dikasih tahu. Wah, dia sebetulnya bukan anak sebenarnya. Karena memang dinikahkan untuk tujuan menutup-nutupi. Tujuan untuk menutup-nutupi. Si laki-laki juga tujuannya ingin jadi pahlawan. Padahal ini di tempat yang salah. Ya ini karena gak ada ilmunya, akhirnya numpuk-numpuk, lama-lama tambah berat. Ini semua tentu nanti kita telusuri lebih jauh lagi sambil menjaga kemaslahatannya seperti apa. Baik, mudah-mudahan kita dimampukan menjaga keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Masih Isa putra Maryam bin ibunya. Nah, apa kelebihannya Al-Masih? Wajihan fid dunya. Wajihan dari kata-kata wajah yang memiliki kemuliaan dan kehormatan di dunia. Isa Al-Masih. Seorang terkemuka di dunia. Begitu juga terkemuka di akhirat. Kenapa? Karena wal akhirah minal muqarrabin. Di akhirat termasuk golongan yang al muqarrabin, lingkaran dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita pelajari minggu lalu ya. Kalau habis belajar gitu sebetulnya langsung gimana sih? Langsung diamalkan gitu kan ya? Biasanya gitu kan kalau ibu-ibu langsung bikin proyek gitu ya. Proyek iman. Mohon maaf. Ibu sekalian, kita akan lanjutkan keutamaan Isa al-Masih pada ayat setelahnya. Jadi kita dapat berapa kemuliaan di sini? Ada berapa kemuliaan Isa al-Masih di ayat 45? Dua ya. Wajihan fid dunya wal akhirati minal muqarrabin. Nah, sekarang kita akan pelajari keutamaan Isa al-Masih yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ Kita lihat kisah di surat Maryam. Nanti dijelaskan juga di ayat setelahnya. Maryam berkata, menurut surah Maryam nih ya, bagaimana aku akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Qalatan yakunu li gulamun wa lam yamsasni basyaru wa lam aku baghiya. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyun. Demikianlah Tuhanmu berfirman, kata Jibril. Hal itu adalah mudah bagiku, kata Allah. Dan agar dapat kami menjadikan Isa suatu tanda bagi manusia. Inilah ayat Allah Subhanahu wa taala dan sebagai rahmat dari kami. Dan itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyinun wa linaj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyan. Jadi peristiwa terlahirnya Al-Masih memang ini lebih berat untuk bisa diterima logika ketimbang peristiwa Zakaria punya anak. Zakaria punya anak bernama Yahya, masih punya istri. Walau masalahnya suaminya tua, istrinya mandul. Tapi sebab untuk bisa punya anak minimal masih ada rahim di situ. Ya. Nah, kasus pada peristiwa Maryam ini lebih berat untuk bisa diterima oleh logika. Karena punya anak tanpa sebab, yaitu suami. Ya oke lah kalau dalam kasus Zakaria masih ada bininya, kan gitu. Kalau ini kan gak ada bapaknya, berat mana untuk diterima oleh logika? Bagi Allah susah mana melahirkan Isa atau Zakaria Yahya? Sama saja. Nah ya, bagi Allah mana yang mudah, menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, atau menghidupkan kembali, membangkitkan kembali sebelumnya ada kemudian menjadi tidak ada lalu dibangkitkan menjadi ada? Susah mana? Sama saja. Jelas ya. Tapi kalau otak manusia, susah mana menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada atau dari ada menjadi ada? Dari ada menjadi. Makanya jangan terlalu mengandalkan otakmu. Tapi ya masalahnya kita juga dikasih otak sih ya. Betul. Lalu gimana dong menempatkan otak ini, di mana posisinya otak ini? Ya, taruh di atas piring. Oh, itu boleh otak itu ya. Nah, di mana menempatkan akal ketika berhadapan dengan wahyu? Wahyu yang harus tunduk dengan akal atau akal dulu yang nurut sama wahyu? Betul, itu rumusnya. Ah, enggak mungkin lah. Jangan begitu kalau sama Al-Quran. Ya tapi kan kita harus berusaha. Ya gitu kan? Jelas-jelas uang kita cuma segini, Pak. Masa mau diinfakkan lagi makan apa? Ya. Ya makan nasi lah. Makan apa? Kamu tidak cepat-cepat ingin menikah? Emangnya kerjaan kamu penghasilannya udah bagus? Ngasih mama makan aja gak bisa? Udah minta kawin. Mau kamu kasih makan apa anak orang itu? Anaknya bilang apa? Ya makan nasi lah. Bilang. Ya mama juga tahu semakan nasi. Bilang-bilang karena mamanya sedang pakai. Biasalah ya. Jadi seringkali pertanyaannya mau ngasih makan apa anak orang gitu kan? Mau punya cucu bin anakmu yang perempuan? Mau punya cucu bin anak perempuan kamu? Mau? Terus gimana caranya? Jadi kadang-kadang berbentur tuh di mana caranya menempatkan akal ketika berhadapan dengan wahyu. Begini gini gini gini nih. Lihat ya, supaya cerdas. Semua peristiwa adalah sunnatullah. Semua peristiwa adalah ibu-ibu bisa datang ke sini bukan karena usaha sendiri. Ya. Bukan karena punya ongkos bisa datang ke sini. Bukan karena janjian sama tukang ojek bisa sampai di sini. Ini banyak nih wajah-wajah ojek di sini. Tetapi kita punya kemauan bisa mau datang ke sini dari mana? Iya, hati itu dari mana datangnya? Hari ini gak kehujanan deras-deras, maunya siapa? Itu tukang ojek gak tidur, maunya siapa? Itu jilbab gede gak keserimpet di jari-jari motor? Hah? Itu jilbab kamu yang layak-layak gak nyangkut sama roda truk di samping, maunya siapa? Allah. Sadar gak bahwa semua peristiwa adalah sunnatullah. Jadi ada peristiwa sunnatullah, ada wahyu, ada akal. Ya, akal ini tidak akan cukup untuk memahami sunnatullah kalau kita gak tunduk dulu kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti digambarin Pak Wahyunya dulu nih. Ya. Ini karena ujian terbesar umat Kristen atau umat Isa Al-Masih itu di logikanya. Jadi ada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah. Ini dihapus. Lihat ya. Ini buat yang terlalu mengandalkan akal. Orang-orang dulu kan makum pakai jilbab ya. Hah? Jangan. Nanti kalau udah menikah, nanti kalau udah laku baru pakai. Ada enggak ibu-ibu yang kayak gitu di sini? Ada. Sekarang udah sadar. Udah waras. Nanti giliran udah ubanan bingung gimana ke salon lu pakai jilbab aja deh gitu. Baik. Enggak gitu ya. Enggak lah. Udah berubah niatnya. Ya, biar sadar. Jadi kalau ada akal berhadapan dengan wahyu, dahulukanlah, karena akal manusia berasal dari Allah dan sunnatullah juga dari Allah. Jangan di jalan sendiri melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya ini nih, berat sekali menerima. Mana mungkin punya anak suami tua, istri mandul. Kalau zaman sekarang, ya masih mungkin lah, kan sperma bisa diambil, ya, kemudian dibuahkan di rahim ini, apa masalahnya? Masih bisa diolah lagi. Nah, yang satu ini masalah sekarang, enggak ada suami, tapi zaman sekarang pun masih bisa punya anak tanpa. Nah, teknologi apa? Ada bayi tabung, ada sewa rahim, ada cari istri kedua. Iya. Secara fikih, istri mandul, suami menikah lagi. Ya. Kemudian sel telur anaknya ini diambil dari istri kedua, misalnya gitu ya, atau dari istri pertama, lalu kemudian dipertemukan dengan spermanya di rahim istri kedua. Jadi anak siapa itu? Anak bapaknya. Sekarang mau punya anak kayak siapa? Tinggal diambil DNA-nya gitu kan. Walaupun secanggih teknologi zaman sekarang, daripada punya anak dari kayak gini nih, orang-orang sekarang dengan uang banyak, dengan cara berpikir lepas dari Allah Subhanahu wa taala, ribet punya laki. Ya. Sama kayak punya mobil mewah sendiri, ribet, udahlah mending ganti-ganti. Ya. Punya laki Grab. Enggak perlu punya garasi. Ada orang-orang Eropa begitu sekarang. Kelompok feminis itu udah cemburu, ngatur-ngatur, enggak bebas. Kalau memang tujuan punya suami menurut akal adalah untuk mencapai keturunan, lo bisa kok punya keturunan tanpa laki. Dan kalaupun gue cari belum tentu benar, mending gue cari yang udah benar udah jadi. Ambil DNA-nya. Ada yang berpikir begitu? Memangnya ujuk-ujuk langsung jadi? Persis seperti DNA yang kamu, mungkin mukanya kayak Brad Pitt, tapi mentalnya kayak Brad. Disiram teh dikit langsung ciut gitu. Ini zaman. Jadi kalau zaman Nabi Isa dulu, orang-orang diuji logikanya, karena tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Kalau orang sekarang ujiannya lebih berat lagi, bisa mengkreasi akibat tanpa sebab. Bisa punya anak tanpa suami, tanpa berzina. Kalau Isa Al-Masih dilahirkan dari seorang ibu, punya anak tanpa berzina, dalam pengertian zina yang sekarang, bisa punya anak tanpa suami dalam pengertian yang sekarang, ke depan orang-orang zaman modern bisa gak kayak Maryam? Bisa. Punya anak tanpa zina? Bisa. Punya anak tanpa suami? Bisa. Berapa ujian ibu-ibu sekarang? Jadi ini loh yang saya ingin tekankan di Tarabur ini. Ujian itu terus ada. Maka hati-hati menempatkan akal. Semua peristiwa adalah sunnatullah. Tapi untungnya kita sudah punya panduannya yang bernama wahyu. Bersyukurlah jadi bu wahyu itu. Jadi sudah ada pembimbingnya gitu, Pak Wahyu kan gitu. Nah, lihat sekarang inilah ujiannya. Sekarang kita lanjut dulu. Sekarang kita lihat ayat. Fahamalathu. Jadi hal itu adalah mudah bagi Allah, dan ini semua agar dijadikan tanda kebesaran Allah bagi manusia, sekaligus rahmat bagi manusia. Lihat ya. Kalau dulu punya anak tanpa suami karena ketiadaan sebab adalah bentuk tanda-tanda keagungan Allah dan rahmat darinya, maka ujian zaman sekarang juga adalah tanda-tanda keagungan Allah. Bahwa yang orang dulu anggap mustahil sebetulnya sekarang secara logika bisa. Makanya jangan telat percaya. Itu enggak, gua enggak percaya sebelum masuk akal. Telat. Seandainya orang zaman Isa alaihissalam dulu udah dikasih ilmu kayak orang sekarang, bisa kok punya anak tanpa suami, bisa. Gak ada yang bingung kok, bahwa bagi Allah mudah-mudah saja. Buktinya orang zaman sekarang dikasih ilmu itu. Ya. Dulu mukjizat milik para orang-orang, para nabi dan rasul. Tapi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, akal manusia dituntut untuk bisa mengenali mukjizat itu. Harusnya orang sekarang nih tambah tunduk kepada Allah atau tambah kurang ajar? Ada dua pada akhirnya. Setelah dikasih ilmu sama Allah malah tambah kurang ajar. Harusnya kalau tambah ilmu, oh iya ya, menyesal banget yang dulu gak beriman kepada Allah itu ya, gara-gara cuma gak percaya gak mungkin ada anak lahir tanpa bapak. Jadi kira-kira kita milih yang mana nih? Di hadapan ayat ini, walinaja'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Peristiwa itu sampai hari ini harusnya menjadi tanda daripada kebesaran Allah, sekaligus rahmat buat kita. Untung hari ini kalau kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa beriman kepadanya. Gitu ya. Wa kana amran maqdiyat. Toh pada akhirnya kamu gak bisa berbuat apa-apa. Ini sudah perkara yang sudah diputuskan. Gak bisa kamu rubah. Kamu tuh harus jadi orang kaya walau belum punya garasi. Ini keputusan Allah. Kamu harus punya rumah walau hari ini belum punya tanah gitu. Sama halnya kamu lahir udah disiapin popok kalau perlu sama ayunannya sama kereta dorongnya, karena kamu belum bisa kerja. Ya. Wa kana amran maqdiyan. Inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau pikirkan satu-satu. Maka bersyukurlah orang-orang yang menundukkan akalnya di hadapan sunnatullah dan semakin kuat berimannya kepada wahyu Allah. Nah, pendidikan yang benar tuh kayak gini. Sementara sekolahan kita, otaknya itu anak-anak kita dididik enggak begini. Contohnya proses ujian aja Tuhan enggak dilibatkan tuh di pelajaran sekolah. Tuhan ikut diajak enggak di situ? Di pelajaran sejarah Tuhan dilibatkan enggak? Enggak. Pelajaran biologi dilibatkan enggak Allah? Enggak. Kewarganegaraan Allah dilibatkan enggak pelajaran kewarganegaraan? Kalau dulu pelajaran civic kita namanya ya. Allah diajak di situ? Tidak. Inilah ketika akal diminta memahami wahyu, memahami sunnatullah. Sejarah itu, biologi itu sunnatullah enggak? Sunnatullah kan? Apalagi ilmu alam itu sunnatullah enggak? Iya. Kedokteran itu sunnatullah enggak? Tapi pertanyaannya wahyu diajak untuk memahami sunnatullah. Enggak. hanya mengandalkan akal. Pada awalnya kelihatan bagus, tapi kalau dia nggak tunduk, ini bisa semakin jauh. Nah, karenanya bagi orang-orang yang beriman, peristiwa ini harusnya menjadi bukti keagungan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah rahmat dari Allah, bahwa semua bisa terjadi dengan izin Allah. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qadiyya. Maryam tidak punya pilihan, tiba-tiba perutnya sedikit membesar, sedikit membesar, sedikit membesar, sedikit membesar. Susah, logikanya susah menerima. Tapi karena sudah bertemu dengan Jibril, dan Jibril sudah meyakinkannya, dan iman sudah dimasukkan ke dalam jiwanya, maka ridolah Maryam ini. Lalu fantabadat bihi makanan qasiyya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungan itu ke tempat yang jauh. Menjauhlah dia dari keramaian manusia. Konon di sebelah timur Baitul Maqdis, bukan di Bethlehem. Bukan, di sebelah timur Baitul Maqdis. Bethlehem daerah mana? Barat. Di tepi barat kan? Di West Bank itu Bethlehem itu. Yang buat jalan-jalan, yang jauh, ketebut jalan. Allah. Ya piknik gitu loh. Kita juga bosan melihat terus gitu, gak piknik-piknik. Saya kan bangga, mana ibu ini? Gak ada ustadz lagi jalan-jalan, bahagia saya gitu. Mana ibu anu gak masuk? Sedang ke Baitul Maqdis ustadz meneliti tempatnya lahirnya Nabi Maryam. Kan bangga. Ini ngaji terus jalan-jalan gak punya duit kan? Ada sih duit, tapi buat ongkos buat ngaji doang gitu. Karena susah kalau ngajar murid yang kurang piknik tuh susah gitu. Sering gak nyambungnya. Diajak cerita ini gak pernah sini, gak pernah sana, gak tahu. Ini jalan-jalan lah. Makanya bilang sama laki, nyari duit tuh yang banyak. Karena ongkos piknik itu mahal. Kalau ibu-ibu merapat, bukan cuma ongkosnya yang mahal, kostumnya pun harus disiapkan. Itu yang udah dipikirin sama suami. Suami kan kalau mau pikirin, dia pikirin ongkos pesawat berapa, hotel berapa, kemudian makan berapa, ya selalu paling jajan-jajan berapa. Dia gak mikir tuh laki itu kostum. Dasar laki-laki itu ya, memang ya. Laki-laki itu otaknya sedikit. Makanya mesti diajarin sama laki gitu. Mudah-mudahan bini gue gak denger. Oke. Fa'aja al-makhadu ila jiz'in nakhli. Maka normalnya seorang perempuan yang merasakan sakit akan melahirkan anak memaksa dia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ya. Mungkin ibu-ibu pengalaman, saya belum. Kata si Ari Untung, dia kemarin di Surabaya bilang terima kasih sama Ustadz Bakhtiar Nasir. Karena didoain waktu miladnya Akal di mana? Di Balai Sarbini. Semoga istrinya berhijab. Alhamdulillah istri saya sekarang sudah berhijab. Dia bersyukur sekali, terima kasih sama Ustadz. Mudah-mudahan saya bisa menyusul, katanya begitu. Sebagai suami dia berterima kasih gitu. Istri sudah berhijab, mudah-mudahan bisa nyusul kan gitu. Nah, Dulu dia ngotot-ngotot punya bini supaya berhijab kemana-mana, curhat punya bini berharap bisa berhijab, berharap bisa berhijab. Ternyata pas suami berhijab, istri berhijab, istrinya dipuja-puji di Instagram, lakinya dibully habis. Ya, istri berhijab, suami bangga, malah dibully, kan banyak apa ya, follower dia kan yang sekuler, yang liberal, yang anti Islam. Akhirnya tambah mikir, semakin dewasa orang berislam itu, semakin faham. Bukannya gue juga ikut dipuji karena punya bini berhijab, malah gue dibully gitu. Karena sebagai seorang aktris, punya istri berhijab, lalu bangga, radikal kan gitu. Kenapa cara berpikir orang Indonesia kayak begini? Nah itu nanti saya kasih analisis, jangan sekarang. Materinya ini dulu. Ya, itu nanti untuk kadar dakwah saya. Ke depan bagaimana strategi dakwah dan media apa yang kita gunakan. Maka rasa sakit akan melahirkan anak melaksa, ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Fa'aja ahal makhalu ila jiz'in nakhlah. Qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Sakit punya anak, belum lahir pula. Nanti kalau lahir juga bingung mau bilang apa. Suami enggak ada. Umumnya di sini kan bin bapaknya. Jadi itulah barangkali juga isi kepala seorang perempuan nih, yang harus diketahui oleh siapa ya? Apa katanya? Duhai, alangkah baiknya jika sebelum ini aku mati aja. Orang berbicara mati aja biasanya karena apa? Putus asa. Putus asa itu karena apa? Karena ketiadaan harapan. Putus asa. Asa artinya apa? Jadi putus harapan. Ketiadaan asa. Nah di sini pentingnya beriman kepada wahyu Allah supaya selalu ada asa. Selalu ada harapan. Insya Allah gitu. Insya Allah ada jalan. Jadi sebetulnya ini gara-gara putus harapan. Kenapa putus harapan dan kemudian memilih mati? Kenapa ibu ini bahkan ngajak anaknya bunuh diri tiga-tiganya gara-gara suami kawin lagi? Kenapa putus harapan? Yang pertama, salah faham terhadap takdir yang sedang dihadapi. Kita gak bicara, okay, suaminya parah, suaminya ini begini, udah salah nomor satu adalah suami. Tapi kemudian perempuan bunuh diri. Untung kalau cuma dia diri sendiri, itu pun gak untung sebetulnya. Ngajak anak tiga lagi meninggal dunia gara-gara apa? Satu, salah memahami takdir. Suami nikah lagi, itu pokoknya salah suami 100%. Dia gak ada salahnya. Dua, amarah. Marah terhadap peristiwa yang tidak mampu berdamai dengan peristiwa. Ya, yang sudah, sudahlah. Yang berlalu, berlalu. Harapan terbangun ketika kita berhenti marah, berhenti mendampak peristiwa. Mau sampai kapan lu benci sama laki lu? Hari ini status lu bini dia. Mau mikirin apa? Takdir gak diterima, masa depan gak dia bangun. Apa jadinya sama istri kayak begini? Kemana-mana mendamprat suami, kemana-mana memarahi peristiwa, tambah lagi beban hidup kan? Padahal solusinya mudah, sebut nama Allah, maka harapan itu muncul. Sebut nama Allah, kemarahan itu hilang. Insya Allah, gitu. Ada jalan. Sederhana sebetulnya. Apa yang memuncak lagi? Dendam. Ya, marah nggak bisa ditahan, dendam dipelihara. Api tadinya cuma bara, sekarang sudah menyala. Menyala dengan amarah, ditiup lagi pakai dendam. Semakin membakar. Muka, darah pun naik ke muka. Degup jantung kencang. Ya, emosi bertambah. Darah didorong sampai ke muka ini merah. Mata pun merah. Mau dipakai whitening pun tetap aja kayak jalur map. Mau ditutup pakai pinggir-pinggirnya merah, emang macet. Ya. Padahal kalau mau berzikir, bergantung harapan, tinggal satu lagi untuk sembuh dari semua persoalan ini. Apa itu? Tunggu tanggal mainnya. Apa itu? Pasrahkan. Wakilkan urusanmu kepada Allah. Al-wakil, bertawakallah kepada al-wakil. Serahkan urusanmu kepada Allah. Karena kan urusan ini berasal dari Dia, kita kembalikan lagi kepada Dia. Apa bacaannya? Gampang. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Serahkan dulu. Bagaimana ke depan? Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wah, apalagi kalau punya ilmu ngaji, siapa itu rabbul arsyil azim? Enggak cepet tua kayak gini. Bukan di sini, maksudnya di sini muda-muda semua saya lihat. Oke. Udah ya. Ini karena masuk ke sini. Karena Maryam adalah perempuan yang selalu mengingat Allah. Karena Maryam adalah perempuan yang senang berdua-duaan dengan Allah. Kalaupun ada musibah yang menimpa dirinya, menurut dirinya pasti baik menurut Allah. Apa yang terjadi? Aduhai. Coba kalau sebaiknya sebelum ini aku mati saja. Biarlah aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan. Wa kuntu nasiyan mansiya. Ini kadang-kadang yang namanya perempuan jiwanya seperti inilah. Yang laki-laki mestinya anak laki-lakimu ajarin. Perempuan itu sok-sok marah, sok-sok keras, sebetulnya rapuh. Makanya pemimpin perempuan itu bahaya. Iya, ada perempuan istimewa, tapi seistimewa-istimewa lebih hebat mana sama Maryam? Hah? Enggak level lah. Makanya bagi-bagi tugas. Didik anak perempuan, jangan kayak anak lelaki. Cara-cara rezekinya terutama. Semakin anak perempuan menjaga kesucian dirinya, semakin banyak rezekinya. Semakin anak perempuan banyak ibadahnya, semakin banyak rezekinya. Semakin sering berdua-duaan sama Allah, semakin banyak rezekinya. Tapi semakin lo suruh kerja tuh perempuan, ya sudah, semakin menyimpang dia cara berpikir. Kamu sih yang lelakiin dia. bukan berarti gak boleh keluar, tapi selama itu untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan menegakkan agama Allah. Dakwah ini butuh perempuan, perempuan ke medan tempur, perempuan bidang kesehatan, perempuan bidang konsumsi. Kalau sewaktu-waktu juga diperlukan ya ke medan tempur juga bisa, tapi di jalan Allah itu akan melipat gandakan lagi rezekinya. Ya, ini Maryam. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Melihat kondisi Maryam yang sedang gundah gelana, Jibril menyeru dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutuban janiyya. Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Rutab, jadi yang melancarkan kelahiran itu rutab, kurma yang masih basah itu. Kata malaikat, untuk memudahkan proses kelahiran anakmu, ya, fakuli washrabi waqarri aina, makan, minum, dan senangkanlah hatimu. Nih, lihat nih. Nanti kalau lagi ada orang mau melahirkan, nih, kasih dia energi, kasih makan, beri minum dulu, tenangkan jiwanya dan bahagiakan. Jangan ditakut-takutin. Lihat nih bahasanya nih. Bagaimana Jibril memperlakukan Maryam yang sedang gundah gelana ketika akan melahirkan. Hello. Nah, saya enggak pengalaman. Ibu-ibu lebih pengalaman, lebih tahu dari saya. Cuma ini ayat ini penting, ibu-ibu pasti lebih cerdas dari saya menalarnya. Ya, apalagi dokter Objin lebih cerdas nih. Makanlah. Maksudnya apa? Yang mau melahirkan suruh makan. Apa, Dok? Biar kuat kan? Energi butuh energi banyak kan? Jangan sampai pas paloda keluar tenaga habis. Bagus kalau keluarnya penuh. Gampang narik kepalanya kalau udah semua. Kalau yang keluar baru ubun-ubun, udah habis tenaga. Nah, ini berarti pilih makanan agar energinya itu berlangsung panjang. Di sini kurma itu bagus, rutab itu bagus, energinya yang masuk. Kan kita butuh gula ya. Minum. Apa fungsi minum bagi ibu yang akan melahirkan? Dok, saya gak pengalaman jadi saya gak tahu nih. Gimana kalau menjelang melahirkan itu keringat keluar ya Bu ya? Kalorinya juga banyak gitu. Butuh minum gak Bu? Tuh. Nih ibu-ibu dan dokter lebih pengalaman dari saya. Waqarri aina. Waqarri aynan di sini maksudnya begini. Lihat, ini penting loh. Ini boleh jadi pertama kali ibu-ibu dengar ilmu ini. Ilmu melahirkan toh? Kalau ilmu melahirkan yang ngajarin dokter Objin udah sering. Sekarang ilmu melahirkan yang ngajarin Quran mungkin baru. Ya. Lihat nih, waqarri aynan. Sebetulnya di sini waqarri aynan itu qurrata ayun. Tapi terjemahannya nih apa? Makan, minum dan bersenanglah. Bersenang hatilah kamu. Sebetulnya senang hati itu gini, menyambut kelahiran ini loh. Ya? Enggak usah mikirin yang aneh-aneh tentang anakmu. Karena dulu sempat minum jamu. Sempat minum obat. Ya. Udah mikir yang tidak-tidak. Ini anak bapaknya tuh bukan. Auzubillah min dzalik. Enggak usah mikir yang nanti kalau ada teman lagi hamil lagi ya. Misalnya Bu Hati masih mau. Baru 70 ya. Belum ya? Udah berapa? Untungnya udah berapa? Bufat berapa? Untungnya ya sebutin. 24 lah ya. Bercanda. Jadi bahagiakan hatinya. Dan memang yang mau melahirkan itu harus bahagia jiwanya. Tentu itu sangat berpengaruh tentu kepada selain sel-sel tubuhnya, energinya, ya, kemudian menyambut kelahirannya penuh bahagia. Enggak boleh dipenuhi rasa takut, cemas, berpikir yang aneh-aneh, bikin monster sendiri di kepalanya. Wakori, terutama terkait dengan janin. Ya, nah orang-orang yang ada di sekitarnya pun jangan marahin dia. Ini gara-gara yang di sampingnya nggak sabar, maksudnya suami siaga satu, nggak taunya nggak siaga. Gitu ya. Ya karena terutama ini nanti kalau tiba-tiba susah keluar. Nah di sini akan terjadi situasi yang seringkali melemahkan ibu yang akan melahirkan. Makanya secara psikologis wa qarri aina. Lanjut dulu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Kalau kamu ditanya, dari mana anak ini? Siapa bapaknya? Bin siapa dia? Kok kita gak ngeliat selama ini? Nikahnya tanggal berapa? Resepsinya gimana? Tanggalnya di mana kemarin itu? Akan banyak pertanyaan. Memang berat. Dan ini sudah diduga sebelumnya oleh Maryam. Jawablah. Sesungguhnya, aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Nazarku adalah aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Nah, kadang-kadang diam itu menjadi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab karena bakal menimbulkan kesalahpahaman. Ya, walaupun jangan diam terus. Makanya di sini ada batas puasanya, nggak ngomong selama-lamanya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Kaumnya berkata, Maryam, sungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Fitnah datang, gosip datang. Orang-orang ini kan sering mengomentari imajinasinya sendiri. Ya. Melihat roti agak gosong, mukanya langsung nyinyir gitu. Sering komen berdasarkan imajinasinya sendiri. Terutama saya lihat itu di grup di WA itu. Kelihatannya hebat-hebat, padahal saya pikir ini orang sedang mengomentari imajinasinya sendiri. Macam-macam. Ini gara-gara medsos, Habib Rizik mau pulang, akan dijemput Putihkan Jakarta. Iya. Rame, ditambah lagi yang mau jalan kaki dari sana gitu. Polisi datang, rame lagi. Iya. Gak jadi balik. Iya lagi. Kelompok Muslim A sama kelompok belum Muslim B serang. Gue gak ikutan deh. Gue lagi ngurusin Betul Maqdis gitu. Jadi ini semua sudah mengomentari imajinasi masing-masing. Yang satu marahnya luar biasa, yang ini keserimpet, yang itu wah, dan macam-macam. Ada lagi yang panitianya marah-marah, itu kemarin siapa yang bilang Habib Rizik mau pulang? Umat Islam sudah terlanjur datang, dosa dia tanggung jawab di luar, ribut lagi. Saya mendingan gabung ke Surabaya kemarin, melepas 10.000 ton. Ya, beras untuk kemanusiaan. ya toh? Alhamdulillah pengumuman dalam tempo satu minggu beras kemanusiaan dikumpulkan oleh Akel sudah disumbangkan sebesar 550 juta. Alhamdulillah. Akan berangkat lagi. Kita bikin lagi kalau perlu. Baik. Kaum yang berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Ya ukhta Harun, makana abuki mru'asau'in wa makanat ummuki baghiyan." Wahai Maryam, saudara perempuannya Harun. Ini disebutkan. Nanti kita bahas khusus ini. Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu juga sekali-kali bukanlah seorang pezina. Kok bisa kamu jadi anak begini? Saudara kandungmu orang mulia, bapakmu orang mulia, ibumu juga orang mulia. Kenapa kamu bisa hamil di luar nikah dan punya anak tanpa sebab? Akhirnya Maryam tidak punya cara karena sudah diperintahkan bernazar. Apa sih ke Maryam? Fa'asyarat ilaihi. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya yang digendong itu dengan bahasa isyarat. Maksudnya ya kalau mau ngomong, ngomong aja jadi langsung deh gitu. Ya. Nah, ini masuk kepada kasus kita hari ini. Apa kata Maryam gitu? No comment gitu. Ini hate speech banyak sekali. Silakan tanya langsung. Gitu. Saya juga bingung Ustaz, tapi berisik gimana? Nanya langsung aja sama dia sama. Sampai pun saya masih dibuat di Surabaya, mudah jelas acaranya kemanusiaan, tetap aja wartawan ngumpul, Ustaz Abi Prizik gimana? Saya bilang Abi Prizik itu gak mau Indonesia ribut, makanya pergi. Kalau mau pulang dia juga gak mau kalau sampai dia di penjara, dia apa-apain orang ribut lagi nanti. Loyalisnya ngamuk-ngamuk, ya mendingan gak pulang. Dia itu gentleman, saya bilang gitu. Oh gitu ya Ustaz, ya. Apa nggak usah nanya lagi, termasuk ibu-ibu di sini nggak usah nanya lagi setelah ini, kan udah saya jawab gitu ya. Mereka digituin malah marah. Kalau kaifanu kalimu mankana fil mahdi sabiyya, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan dalam buayan ini? Aneh kamu ya Maryam ya. Akhirnya disinilah ayatnya. Qala inni abdullah, Isa yang masih dalam buayan, wa yukallimun nasa fil mahdi. Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Atani alkitab, dia memberiku alkitab, yakni Injil. Padahal usianya masih, Injil sudah turun belum? Di masa bayinya sama ketika dia berbicara dengan susah menjadi nabi yang sangat-sangat pada puncak usianya, usia mudanya, terutama terkait dengan artikulasinya. Atani alkitab wa ja'alani nabiyya, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Udah jelas jawabannya? Ya boleh jadi dijadikan sebagai nabi setelah diturunkan Injil kepadanya. Sebagai Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ketika umur berapa? 40 tahun diturunkanlah wahyu. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Nih, ini semua pembicaraannya siapa? Isa ketika masih dalam buaya. Dan dia menjadikan aku seorang ini berkati. Aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Jadi orang yang diberkati di mana saja. Allahu Akbar. Ngerti sih, mengerti enggak maksud diberkahi, diberkati? Di mana saja. Hidupnya itu berlimpah manfaat, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, dan semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Biasa makan berkat sih ya, atau bikin berkat. Barokah itu artinya manfaat. Kalau syafaat itu artinya pertolongan. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Bahkan diberitahu apa syarat yang akan dibawa oleh Isa al-Masih ketika menjadi nabi. Allah perintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi kapan batas berhenti zakat dan salat? Mati. Ini ibu-ibu di sini sebetulnya pada bayar zakat apa enggak sih? Bayar fitrah kan? Harta bayar. Kapan bayarnya? Kapan, tanggal berapa biasanya tanggal bayar zakat hartanya? Emang itu beli cincin itu bulan Ramadan? Itu emas-emas itu, emas logam logam, emang belinya bulan Ramadan? Jadi kapan zakatnya? Harusnya 200 triliun lebih orang Islam yang kerja-kerja ini bayar zakat. Totalnya itu belum yang deposito-deposito itu semua. Yang kerja-kerja ini kalau mau dihitung harusnya 217 triliun. Tapi setelah dikumpulkan lazis-lazis-lazis-lazis semua bas-bas-bas itu dikumpulkan cuma 6 triliun. Kurang berapa? Dari 217 dikurang 6 triliun tinggal 211 ini gak bayar. Makanya gak maju-maju Islam di Indonesia walaupun mayoritas. Bayar ya, mumpung masih hidup. Wa darran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyan. Ini omongan perkataan Isa al-Masih. Dan berbakti kepada ibuku. Nih. Dan dia Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ini akhlaknya pun dikasih tahu. Bagaimana sikap dia terhadap ibunya? Barran. Bagaimana sikap dia terhadap semua manusia? Tidak sombong lagi celaka. Jabaran syaqiyan. Karena orang yang sombong itu ujung-ujungnya celaka. Coba lihat aja orang-orang yang selalu kamu gak tahu siapa saya, ujung-ujungnya orang kayak gitu celaka dengan semua omongannya, dengan semua sikap. Biarin, jangan gak usah gitu, gak apa-apa terlanjur. Nah, pokoknya jabaran ujung-ujungnya syaqiyah. Loh ini kan sudah kursinya Pak Anies, jangan, nanti dia popularitasnya tambah tinggi. Pindahin ke sana. Wah di sana dekat menteri. Pindahin lagi kursi, jangan di sini. Jabaran. Di mana-mana ya kalau Persija menang ya gubernurnya lagi ngasih. Nah kok lu jadi sewot ya? Jangan, gak usah disebut namanya. Ya. Akhirnya pas pampres jadi korban. Yang bukan cuma itu, bukan pas pampresnya korban, pas pampresnya dimarahin sama keluarganya. Lu kenapa larang-larang dia, lalu foto lu di situ tuh. Kebetulan keponakan pas pampres barangkali Jack Mania yang pula kan gitu. Ya ternyata om gue gitu. Ah ujung-ujungnya syaqiyan. Ah mau minta maaf gimana lagi? Udah viral. Gitu. Makanya kalau dizolimin gak usah terlalu sedih. Dizolimin itu kadang-kadang memang akan diangkat lebih bagus mulianya. Gak usah sedih. Ya mudah-mudahan sering dizolimin. Janganlah ya. Jangan. Makanya jangan sering mendamprat peristiwa. Ya, kalau peristiwa itu baik, bilang apa? Alhamdulillah ya ala kulli hal. Kalau peristiwa itu buruk, abis bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau peristiwa baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jadi hidup itu bahagia terus kayak ibu-ibu di sini. Selalu tuh cerah-cerah gitu ya. Walaupun baru ditinggalin suaminya tetap cerah. Ya, Karena rezeki kan dulu lewat suami, kalau sekarang gak lewat suami karena sudah meninggal misalnya, gak usah terlalu susah. Perempuan itu ada rezekinya sendiri. Orang-orang yang gelisah itu dulu setelah gak ada suaminya karena mengira yang namanya kerja itu ya harus seperti di sekolahannya, padahal enggak. Menjaga kesucian diri sebagai seorang perempuan yang sendirian, menjaga kehormatan diri sebagai seorang perempuan yang sendirian. Ini kesempatan sebagai perempuan yang sendirian itu berdua-duaan dengan, wah nikmat banget itu. Itu jalan rezeki di situ, jalan bahagia di situ, jalan terhormat di situ. No, yang kehilangan percaya diri keluar rumah cari laki-laki, mah capek itu. Capek, betul gak? Hina, ya dilecehkan, jual-jual diri kemana-mana. Ya, boleh sih promo, boleh. Ya, promo ke Allah, promo ke orang yang saleh, promo ke teman yang saleh, ha, boleh. Boleh. Tetapi enggak akan gundah gelana hidupnya. Takbir, takbir. Enggak usah sedih-sedih. Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ini, inilah perkataan Isa Al-Masih waktu masih di dalam buaian. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dunia, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Wassalamu alayya yawma yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Jadi kita kembali ke yang kita pelajari hari ini, wa yukallimun nasa fil mahdi. Inilah peristiwa bagaimana Isa Al-Masih berbicara kepada manusia seperti laki-laki dewasa padahal dia masih dalam buaya. Udah hafal ya ayatnya ya? Dia tanya lagi sama, udah hafal belum? Cucunya ngecek nanti pulangnya. Wa kahlan, dan ketika sudah dewasa, wa minas salihin, dan ini adalah kedudukan terhormat. Jadi sifat yang keempat dari Isa Al-Masih adalah, ya, termasuk golongan orang-orang yang saleh. Kenapa dia dianggap orang yang saleh? Karena dia membawa risalah dan menyampaikannya kepada manusia. Kenapa disebut orang-orang yang saleh? Karena dia termasuk orang-orang yang selalu melakukan islah atau perbaikan di tengah kerusakan. Kenapa dia malah disebut golongan yang saleh? Karena dia mengajak manusia untuk berbuat taat dan melarang manusia dari berbuat maksiat. Mau jadi orang saleh? Sebutkan caranya. Tadi dia sudah sebutkan 3 kali. Hah? Cepat. Oke, berarti kalau cepat nomor 1 udah dicatat dong. Apa nomor 1? Ya, kenapa Nabi Isa dianggap minas salihin? Karena dia mendapatkan risalah dan sudah menyampaikannya kepada semua manusia. Enggak ada yang disembunyikan. Ini minas salihin. Yang kedua, kenapa disebut minas salihin? Karena apa? Karena dia selalu melakukan islah, perbaikan di tengah manusia, di tengah kerusakan manusia. Orang yang kerjanya kalau ada kerusakan, dia masuk untuk melakukan perbaikan. Kenapa disebut dalam golongan yang saleh? Karena dia mengajak manusia untuk melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Wa minas salihin. Dan inilah derajat yang mulia itu. Jadi secara garis besar, orang-orang yang masuk golongan orang yang saleh itu bukan cuma saleh untuk dirinya sendiri, tapi dia juga muslih atau muslihah. Orang baik yang melakukan perbaikan. Perempuan salihah yang juga muslihah. Perempuan salihah yang juga ikut melakukan gerakan perbaikan. Bukan cuma baik untuk dirinya sendiri. sebagaimana doa Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilna atau wadkhilni bi rahmatika fi ibadikas salih. Jadi jadikan aku orang saleh ya Allah, tapi golongkan nantinya aku golongan orang-orang yang salihin juga, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan. Indonesia ini enggak bisa jadi baik kalau ibu-ibu cuma jadi orang salehah. Indonesia akan menjadi baik kalau ibu-ibu menjadi muslihah, orang yang melakukan perbaikan. Rumah tangga enggak akan berubah jadi rumah tangga yang saleh kalau istri tidak melakukan perbaikan. Harus ada perbaikan itu. Anak telat salat enggak diperbaiki. Anak malas ibadah tidak diperbaiki. Yang diperbaiki sekolah kuliah itu saja, kursus. Lebih perhatian mana, ibadah atau kursusnya? Ibadah dianterin apa enggak seperti dianterinnya kursus? Ibadah dikawal enggak sebagaimana dikawalnya kursus? Enggak kan? Ah, ini bukan muslihah. Menjerumuskan anaknya. Banyak kemana? Ngajak anak ke panti asuhan melihat anak-anak orang yang susah? Atau ngajak anak nonton dan makan di mall? Banyak mana? Kalau bukan karena inisiatifnya si anak yang bikin kegiatan sosial, mungkin gak pernah diajak sama emaknya. Karena emaknya sendiri pun mungkin gak pernah kunjungan tuh ke penjara anak perempuan, kunjungan tuh bagaimana nasib orang-orang yang susah. Enggak. Karena emaknya sendiri maunya di ruang yang ber-AC, mobil yang ber-AC, mau pikniknya juga yang ber-AC. Mana tahu anaknya perkara orang-orang susah. Makanya anak-anaknya gak sanggup berjuang. Saya doakan mudah-mudahan anak seperti ini bisa agak jauh dari ibunya gitu. Gak apa-apa ibunya mau nangis-nangis deh, daripada anaknya gak jadi pelaku perbaikan. Dan buat anak-anak yang seperti itu, nak, kamu yang punya ibu-ibu seperti itu, kamu pilihlah jalan hidupmu dulu, tapi tetap biru walidain. Udah kamu ke pesantren walaupun makmu nangis, tinggalin aja. Kalau gak gitu kan gak jadi, nak. Nah, ini buat ibu-ibu yang kurang muslihah, kurang menjadi pelaku perbaikan bagi anaknya. Apalagi sudah tidak konsen pada soal metodologi pendidikan anak, memberikan asupan anak. Anak hanya dimanja karena dulu dia menyesal kelamaan miskin gitu. Anak hanya udah ajak yang enak-enak saja, takut nyuruh anak yang kerja berat-berat. Anak mengeluh sedikit kemudian dilayani. Anak kemudian luka dikit langsung gara-gara kerjanya agak berat tadi langsung disuruh berhenti. Kalau begini anak gak akan jadi anak yang tangguh. Suruh bela diri tapi gak boleh dipukulin, gimana? Saya malah bisikin guru bela dirinya, gebukin tuh anak gue. Tapi teratur ya gebukinnya ya gitu. Tapi jangan di depan gue ya gitu. Terus gue belain dia masalahnya. Tapi harus kan dia merasakan itu. Harus. Jadi lanjut, jadi harus jadi orang tua yang muslihah juga. Jadi hari ini kita belajar beberapa ayat ya, yang selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Coba tanya jawab dulu pada hari ini. Ya, nih mic-nya. Kalau bisa ditulis ya, jadi cepat. Yang bertanyanya nulis, saya prioritaskan. Memang harus sabar. Sini, pencet pelan, tunggu sebentar. Ya, setelah pencet jangan keburu-buru. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya tentang tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam oleh Siti Maryam yang di sebelah timur Baitul Maqdis. Apakah tempat itu sekarang masih terpelihara? Yang kedua, Ustaz, ketika seseorang melaksanakan transgender, ketika dia wafat, itu yang mana ya Ustaz? Ketika waktu dia dilahirkannya, kelamin itu, apa jenis kelamin setelah dia transgender itu, Ustaz? Terima kasih. Ya, jawabannya tempat di mana Isa Al-Masih dilahirkan, lihat di dalam surah Maryam ayat 16. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyya. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Qur'an. Ini yang benar. Ya, bukan menurut Israiliyat. Yang benar itu adalah ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, bukan di barat. Di mana tempatnya kita tidak ada yang tahu persisnya. Apakah terpelihara? Ya, kita nggak tahu, juga nggak tahu siapa yang pelihara. Bahkan kita pergi ke Gua Kahfi di Jordania, ada juga Gua Kahfi di Turki, ada Gua Kahfi lain di tempat lain. Jadi itu nggak penting buat kita, ya, untuk mencari tahu itu. Yang jelas di sini kenapa Al-Quran mengisyaratkan? Kenapa Al-Quran ini yang penting, Bu, ya? Kenapa Al-Quran mengisyaratkan bahwa Maryam melahirkan putranya di sebelah timur? Dengan ilmu gaibnya Allah, nanti pasti akan ada manusia yang akan menyimpangkan sejarah, yang akan mengatakan bahwa Al-Masih lahir di tepi barat, dialah barat Baitul Maqdis. Akan ada yang mengatakan begitu. Ini dari ilmu gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak perlu mencari di mana timurnya. Yakin enggak sama wahyu Allah ini? Nah, sunnatullahnya dijelaskan di pohon kurma yang lagi matang, ya, ada sungai di bawahnya. Iya. Enggak mungkin itu di musim salju. Kurma matang di musim panas. Dan di Nazaret, di Bethlehem sana enggak ada pohon kurma, enggak tumbuh, enggak subur. Ya, itu sunnatullahnya. Jadi sekarang percaya sama wahyunya saja dalam kasus seperti ini, dan percaya bahwa nanti akan ada penyimpangan. Gitu ya, itu yang paling penting. Orang yang sudah operasi gender, katakanlah misalnya siapa, Dorje misalnya, ya dia nanti karena dia sudah merubah ciptaan Allah dan sudah merubah sendiri, ya dimakamkan sebagai perempuan. Karena dia sudah operasi merubah ciptaan. Nah, kita menghukumi berdasarkan hukum yang nampak. Gitu ya. Apakah Nabi Isa pernah menikah? Gitu ya. Apakah Nabi Isa pernah menikah? Ini sebuah perdebatan yang panjang. Ya, tapi sebagai manusia biasa, wallahu alam, dia terjaga kesuciannya. Ada yang mengatakan sudah menikah. Dan ada yang mengatakan belum menikah. Nanti ini kita dalami sendiri, saya harus baca ulang. Maaf, di luar topik. Saya ingin tanya, buku apa yang direkomendasikan untuk mengenal Allah? Banyak kok buku-buku tentang tauhid, ya. Misalnya yang paling ringan ada bukunya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ya. Apa namanya? Minhajus Salihin kalau tidak salah. Dan buku-buku hadis juga banyak bab tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini udah stop, pertanyaannya sudah banyak. Di media sosial terjadi keramaian tentang perbedaan persepsi di mana Allah. Jadi sebenarnya di manakah Allah? Ya. Allah itu berada di arasy-Nya. Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Tapi pengetahuannya, kekuasaannya, rahmatnya di mana? Mana. Ya. Tapi zatnya hanya berada di tempat yang suci, tinggi dan mulia. Tapi di sepertiga akhir malam zatnya juga turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Ya, jangan ribut dengan perdebatan. Bagaimana caranya menjadi kader dakwah? Bergabunglah dengan lembaga dakwah dan masuk ke akal saja, segera bergabung, terutama bergabung di Baitul Maqdis relawannya. Ya, saya lagi mencari sebanyak-banyaknya, tapi nggak saya kirim ke sana buat perang. Ya, kita akan melakukan satu edukasi, dua bekerja sama memberikan bantuan relief ke sana. Katakanlah misalnya bikin dapur umum, ya, kemudian bantuan advokasi dan diplomasi. Diplomasi bisa diplomasi politik yang kita kemarin lakukan di Surabaya, diplomasi kemanusiaan dan luar biasa. Ustadz, kalau anak perempuan terlanjur sekolah atau kuliah teknik atau mekanik di Jerman pula, bagaimana sebagai ibu saya menebus kelalaian ini? Begini, tidak ada kata terlambat, ya, tidak ada kata terlambat. Beberapa orang tua malah bingung setelah anaknya lulus dari Barat, kok jadi tambah jauh dari agamanya, bahkan sampai gak mau nikah segala. Ya, ini alhamdulillah zaman sekarang kan gak ada jarak nih antara di Jerman dengan di Cirebon, ya, Purwokerto dengan Monaco kan deket itu. Jadi kita bisa share informasi, sering-sering telepon anak, ya, ada satu ayat dibacain, ada pesan, tapi ya jangan bikin anak yang ketakutan, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah al-hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa yang ibu baca tentang Allah, perkenalkan dulu anak itu. Pertama, perintahkan banyak berzikir, menyebut nama Allah, ya. Dua, minta dia baca Quran dan fahami artinya, pancing-pancing dengan video, dengan ceramah-ceramah. Yang ketiga, baru kemudian minta dia perbaiki sholatnya. Kemudian kalau punya uang boleh berbagi sama teman, sering-sering berinfak gitu, ya. Jangan hanya mikirin diri sendiri. Pelan-pelan terus, kalau perlu bikin tema. Minggu ini temanya misalnya zakat. Semua ayat tentang zakat pelan-pelan telepon, tapi dengan penuh hikmah, dengan penuh kasih sayang. Kalau dia mendebat, jangan pakai, ini kata mama, ya. Ini berarti maknya blow on nih. Mak-mak gua blok. Itu belum lagi menjawab langsung pakai power. Kenapa mama, ya? Ya, capek deh. Mak-mak yang kurang akal itu dikit-dikit power, dikit-dikit power. Ya udah kalau gitu mama mati aja. Anaknya bilang, jangan ma, jangan. Jadi kalau ingin mendakwahi anak, terutama apalagi jauh dia kangen, ya. Kalau dia berdebat dan kita ngajakin debat, harus billati hiya ahsan, dengan yang paling baik. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa Maryam harus mencari, menggoyang pohon kurma dan mengambil air sendiri, sedangkan dulu masih dari di mihrab makanan selalu tersedia? Untuk Maryam enggak ada masalah. Nah, karena di sini dia sudah punya anak. Yang kedua, tempatnya berbeda. Kemarin di mihrab, sekarang berada di bawah pohon. Tapi nggak ada yang berbeda. Jibril selalu ada di situ. Jadi bukan pada air dan kurmanya sebetulnya. Bahwa perempuan yang salehah seperti Maryam, dan mudah-mudahan ibu-ibu gitu juga, malaikat-malaikat Allah akan senantiasa mendampingi perempuan yang suci dan menjaga kesucian dirinya. Perempuan-perempuan yang saleh, rezekinya datang. Dah. Walaupun anaknya sekarang ke Jerman, ke Paris, kemana saja, ceritakan tentang Maryam, cerita. Supaya jangan Maria terus yang dengar di Jerman. Apakah Nabi Isa pernah menikah? Sama jawabannya tadi sudah, ya. Ustaz, kalau wanita kan gak wajib sholat di masjid. Terus kalau mau sholat, syarat bolehkah dilakukan di rumah? Boleh buat perempuan. asal dari sholat subuh, enggak gerak-gerak kecuali tapakso. Ya, tapakso misalnya ke toilet balik lagi, kemudian anaknya, suaminya ya butuh pelayanan tapi balik lagi, boleh itu, karena perempuan punya kondisinya sendiri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak pelajaran yang bisa didapat. Mudah-mudahan kita ditambahkan iman dan diberkahi pengetahuan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.